Africando. Abara naiko. Mama fila o kani nyoma bake farala bake farala kini kini ne. Dario dari kabele njanyo. Dario dari kabele kaniyo. Dario dari kabele njanyo. Dario dari kabele kaniyo. Nina e dari lero kini kini e dari lero. Ladi anye e dari lero kile na miri e dari lero. Katolong kayele kasua kahina okunye dari ledi. Mama fila o kani nyoma bake farala kini kini ne. Dario dari kabele njanyo. Dario dari kabele kaniyo. Dario dari kabele njanyo. Dario dari kabele kaniyo. Dari bake farala kini kini ne woro mohoni diya nyoma te. Dari bake farala nyagile boto mohoni diya nyoma te. Sigi nyoya. Bake farala kini kini.